الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد خاطر الإيمان رحمني ورحمة الله Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela kegiatan, kita sempatkan waktu sejenak untuk duduk sesaat bersama di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta upaya usaha ikhtiar untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar pertolongan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini semoga menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita harapkan dengan ilmu ini Allah memberikan taufik dan hidayah yang kepada kita semua untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu dalam kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pagi ini kita lanjuti dari pembahasan kitab Ahbabullah, kitab yang menjelaskan tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam karakter yang kedua adalah al-mutahharun, yaitu orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Mensucikan diri kemarin sudah kita jelaskan dalam tafsir wasiyah baka fatahir, itu surat Al-Mudassir pada ayat yang keempat. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan kepada orang-orang yang beriman untuk mensucikan diri itu ada dua target besar. Ada dua target besar. Target yang pertama adalah mensucikan zahir. Mensucikan zahir. Dan mensucikan zahir ini pun meliputi mafhumah. Satu, nah, kita mau cerita kemalangan hendel. Mensucikan zahir meliputi mafhumah sebelum dibersihkan. Satu, badan. Ngaji ini kau peratus saudara. Ya badannya dibersihkan terus, dijaga kebersihannya. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, ibu-ibu, bapak-bapak kalau di rumah bantu bersih-bersih boleh? Jawab aja gak apa-apa, gak kelihatan jangan. Jawab aja gak apa-apa. Oh bantu, sebagiannya. Sebagian besar, nganggur. Ya, bersih-bersih, ya, rumahnya dibersihkan, lingkungannya dibersihkan. Kemudian target kebersihannya apa saja yang harus dibersihkan? Satu, dari kotoran. Yang kedua, dari najis. Yang ketiga, dari hadas. Ya, ya karena jadi kita ini sebelum mengusung harap kita longgar maju. Ini dari kemerdekaan saja. Di dana yang ada. Pokoknya itu kebersihan zahir. Ada pun kebersihan batin. Itu membersihkan diri dari beberapa persoalan. Menyangkut dalam masalah akidah dan ibadah serta muamalah. Ya, jadi kebersihan ini meliputi kebersihan batin ini meliputi apa? Akidah, ibadah dan muamalah. Membersihkan diri dari akidah, dari kolbu, dari hati ini meliputi akidah, ibadah dan muamalah. Maka targetnya yang pertama, kalau yang dibersihkan dalam hal keyakinan adalah membersihkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Membersihkan hati keyakinan dari keyakinan-keyakinan yang keliru, keyakinan-keyakinan yang batil menuju keyakinan-keyakinan yang sahih, akidah yang sahih itu dibersihkan. Ya, makanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat 26 ayat 88 dan 89 kita simak tafsir surat 26 ayat apa? 6. Ya, surat 26 ayat berapa? 88 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Iya. Ada terjemah sih. Yaitu pada hari ketika harta anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ya. Di mana pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, qalbun salim. Ini apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Ya, apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Qalbun salim ini adalah yang dimaksud hati yang bersih, atau hati yang sehat, atau hati yang selamat. Ya, hati yang bersih atau hati yang selamat. Itu memiliki beberapa makna sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Apa pengertian dari qalbun salim? Di antaranya sebagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan qalbun salim adalah alladzina la yushrikuna bihi syai'an, yaitu orang-orang yang tidak mencampurkan kesyirikan, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini makna yang pertama sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini ya pertama. Di bagian qalbun salim di situ, salim adalah alladzi la yusyriku nabi syai'an, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan hatinya selamat dari apa? Kesyirikan. Dijaga betul. Dijaga betul. Dijauhkan dari perkara-perkara yang mengundang kesyirikan. Dijauhkan dari faktor-faktor yang menyeret orang di dalam perbuatan syirik. Dijauhkan sejauh-jauhnya. Ya. Nah, untuk mengetahui kesyirikan itu, langkah pertama adalah ilmu yang ditunjukkan dalam kitab Allah dan sunnah Nabi. Ya. Sebab kadang-kadang di zaman fitnah ini, di zaman Nabi, Al-Quran mengatakan itu syirik, Nabi pun mengatakan syirik, orang zaman sekarang mengatakan itu bukan syirik. Itu masalahnya. Maka yang kita jadikan patokan ini yang mana? Itu. Kalau kita mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi, dan mengikuti ulama-ulama yang mengikuti Nabi, maka kesyirikan yang dikatakan Nabi syirik selamanya jadi syirik. Walaupun orang banyak mengatakan ya syirik. Saya tidak paham ini. Karena perbedaan pandang sekarang, Pak, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Maka di sini dengan ilmu kita beda, ini syirik apa enggak? Ilmu yang kita jadikan patokan. Yang dimaksud ilmu itu berdalil dari Al-Quran dan sunnah dan ulama-ulama sunnah. Ulama empat, enggak ada perbedaan dalam masalah kita itu. Kemarin ada yang sempat ceramah itu di YouTube, saya sempat nyimak. Imam empat itu membolehkan jimat itu berdua khusus dari kadzab dia, bohong dia, dusta dia. Coba kitab yang mana ulama empat itu membolehkan apa? Bikin jimat itu. Ada yang datang. Oh, agak maju, agak maju. Ini di depan. Bisa di depan. Banyak datangkan mak. Maju, maju sini atau boleh atau tidak? Ini di tempat ini, tidak apa-apa. Di tempat ini, tidak apa-apa. Saya mungkin juga sudah berusaha, saya sudah kokong sana tipis ini. Geser, saya sudah tipis ini. Nah, lalu yang pertama, lalu dijadikan dasar oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kenapa yang maksud kolbun salim itu lalu syirikul nabi. Yang dikatakan kolbun salim itu hati yang bersih dari kesyirikan. Sedikit adalah hati yang tidak tercampuri, tidak tercampuri antara ketauhidan dengan kesyirikan. Dan itu makna dari surat apa ini? Al-An'am ayat 82. Itu dalilnya di sana. Surat apa? 6 ayat 8. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Masyaallah. Orang-orang yang beriman, perhatikan, dan tidak mencampurkan iman mereka itu dengan kesyirikan. Nah, ini tidak dicampur iman kepada Allah, iya. Iman kepada selain Allah juga, iya. Ini jangan sampai. Makanya harus betul-betul dipelajari secara istimror. Istimror itu berkesinambungan, Pak. Ngapunten sangat. Saya lihat jamaah kita, teman-teman kita ini menangis sakit nih, menangis sakit ngaji itu sing ajak. Ajak itu satu misal di majelis itu bahas satu kitab, ya satu kitab satu hut akidah, satu kitab dasar atau kitab salah satu usul usahakan istiqomah di kitab itu sampai selesai. Dan kalau jenengan tidak hadir, nanya kepada teman yang hadir. Biasanya mana tu? Halo? Biasanya kalau tidak ada terus takut ini sendiri pas mau raya mana tu? Enggak. Nah, itu hebatnya jenengan. Kelangan ilmu itu kadang mosok. Kelangan itu masalah itu. Akhirnya kitab itu pedo-pedo, kitab tauhid itu gak sih nyambung. Itu jangan sampai. Makanya kudu dipelajari sih, saya sendiri. Jadi nyambung terus. Karena tauhid ini bagian paling penting dalam agama. Dan akidah itu pondasi dasar agama kita ini. Sholat kita, haji kita, kurban kita, sedekah kita, kebaikan kita itu bisa hancur apabila akidahnya rusak. Jadi gak boleh main-main dalam masalah akidah. Terus pokoknya perjimatan ngomong-ngomong dibuang. Ini dia apa? Tulisannya di Quran. Kok kagak orangnya ya? Lebih lengkap malah. Kumpul dia di bulan kain ya. Saya tahu. Seger saya tanya lebih tenang ya. Sopo sih gak ingin aku sintan. Gue paling-paling itu sampe buka tenang, sampe buka tulisan hari paling-paling tulisan di protokol ini. Itu ilmu jarogan ya. Nah kalau sebenarnya soalnya kalau umur 15 ini terus gak lejingan. Kalau saya latar belakangnya itu dari mereka tahu persis lah, insya Allah. Dan ini subhat yang dicantum ini dari Quran. Kalau kita mengingkari ini berarti kita mengingkari itu dalil yang dibuat untuk membingungkan kita. Kalau memang benar itu diambil dari Quran untuk sesuatu, katakan untuk kekebalan, katakan untuk penglarisan, katakan untuk pengasihan, kenapa Nabi tidak membuat jimat-jimat itu agar orang kafir itu belas kasih kepada Nabi. Kenapa Nabi tidak membuat? Dan kenapa para ulama tidak menjelaskan kitab itu di dalam masalah akidah? Ini masalah akidah saja. Jelas ya? Nah itu adalah buatan-buatan mereka yang kemudian dinisbatkan ini benteng-benteng Islami diambil dari potongan-potongan Al-Quran. Dan itu tidak benar. Maka jauhilah, jauhilah. Jadi ini yang pertama, makna qalbun salim, ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Poin yang pertama, selamatnya hati dari apa? Kesyirikan. Yang kedua, makna qalbun salim itu adalah salim min sifatil madhumah. Ya, bersih dari sifat-sifat yang tercela. Ya, bersih dari atau selamat dari sifat-sifat yang tercela. Selamat dari sifat-sifat yang tercela. Maka kenalilah sifat-sifat yang tercela itu apa saja. Di antara sifat-sifat yang paling berbahaya dari sifat-sifat buruk manusia yang sangat berpotensi tumbuh dalam hati kita ini, yang pertama adalah sifatul kibr, sifat kesombongan, bersihkan ya dari segala kesombongan apapun bentuk faktornya. Ini harus berjuang, harus ikhtiar, harus berusaha dibersihkan hatinya itu dari faktor-faktor kecong, dari kesombongan, dari kecongkaan, bersihkan. Nah, adapun pintu-pintunya rumongso luwe memiliki kelebihan, merasa punya kelebihan, itu pintunya. Kenali pintunya, apa pintu kesombongan? Merasa punya kelebihan. Apakah itu harta? Apakah itu ilmu? Apakah itu ibadah? Atau masalah-masalah dunia yang bisa ditonjolkan? Ini pintunya, maka tutuplah pintu itu. Ya. Lalu bagaimana supaya kita selamat dari kesombongan ini? Ya. Bagaimana caranya kita bisa selamat dari kesombongan ini? Pertama, kenalilah Allah, sifat-sifatnya, tentang nama-namanya yang agung, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengenali Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kesempatan untuk sombong itu gak ada. Malu kita mau sombongin. Saya coba ibu, bapak-bapak mau menyombongkan, saya kata disombongin apa? Saya coba. Katanya coba, ilmu kita berapa? Coba dari sisi ilmu. Ilmunya apa? Tentang apa? Al-Quran? Ilmu Al-Quran yang sudah kita kuasai apa? Ilmu kita juga sudah dikuasai semua. Sampai lu benar ya? Tentang sifat-sifat buruk-buruk golib. Ya. Buahnya yang belum kita pelajari itu dari sisi Al-Qurannya. Ilmu hadis. Nah, kita berjiru lagi nih. Bahwa hadis saja, berapa hadis yang dihafal ada, saya bingung kita ini. Udah ada mencoba, saya baca Innamal A'malu Binniyat, 6 tahun berapa-apa. Kata Innamal A'malu Binniyat, Innamal A'malu, lanjutan ibas, lanjut berdiri Ustaz. 6 tahun. Terus ini kita sombongkan dan terus apa lagi? Kesalahan kita, punya kesalahan macam apa kita? Apa kita ahli sodako? Berapa sodako yang sudah kita berikan kepada orang miskin? Berapa pintu rumah orang miskin yang sudah kita masuki? Maka ada ikhwah, kenali sifat-sifat Allah, kenali nama-namanya, enggak ada pintu kesombongan bagi kita insyaallah. Kita sombong itu karena kita enggak kenal Allah, enggak kenal kelemahan diri kita ini, banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita, banyak belum ketidaktahuan. Itu kita. Dari ilmu agama yang sudah kita ketahui dengan yang belum, itu bakal nasihat kita nanti. Apa jadi? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang belum diketahui, Mas. Ayo coba kita fikir yang sudah kita punya apa? Lo bingung dong? Ayo kita fikir yang sudah kita punya apa? Najis. Tok. Ini kok nanya namanya? Ya, ini baru kemudian kita sombongkan diri kita. Fikir apa? Kalau sudah punya kitab 15 fikih, satu mesin pendek, situ ikut diwaca oleh separuh guru. Lo gimana nanya? Jujur ayo. Iya. Allah. Terus apa yang kita sombongkan apa coba? Gak ada ini. Kemuliaan milik Allah, ilmu milik Allah, kekuatan milik Allah, kekayaan milik Allah, kejayaan milik Allah, kelemahan milik kita. Kenapa manusia diciptakan dalam keadaan lemah? Dan Allah tidak memberi ilmu kepada manusia kecuali illa qalil. Kecuali sedikit ilmu yang kita miliki dari yang tidak miliki. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Lemah kita. Disebutkan oleh Sanas al-Asadi apa? Dhaful insan min kulli wujud. Coba ini buat kita lihat surat An-Nisa ayat 28. Nah, mari ini masih sombong rapopo. Cuma pantas apa? Orang ini. Sambung temannya surat 4 ayat ini mau 28. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah sudah memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apa kata Sanasir Asadi? Ya. Dhaful insan, kata Sanasir Asadi, kelemahan manusia itu min kulli wujud, dari segala arah. Masya Allah. Kelemahan yang dimiliki manusia itu dari segala arah. Dhaful irada, lemahnya kemampuan. Kemampuan kita lemah. Kalau kita punya satu kemampuan sekian puluh, tidak kita miliki kemampuan itu. Kalau kita punya satu kemampuan, ngadain. Dhaful ilm, lemahnya ilmu kita. Dhaful iman, lemahnya iman kita. Dhaful sabr, lemahnya kesabaran kita. Ini masih banyak kita miliki dari kelemahan-kelemahan yang ada. Ini dari sisi kemampuan kita lemah. Dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara, kata Allah. Hai manusia, kalian semua itu fakir. Kaya kita, apa yang kita miliki kekayaan? Wong kula nggih sami mar cerita-cerita sugih sambat utang ke selarat kok. Lha iya ora? Kita nyambut kali gajimu kira mas 10 juta mas, utang 5 juta, langsung larat kok. Walaupun yang cerita tok sugih ini disambati langsung jadi miskin. Baya pula modelin toknya sugih. Mas ini apa? Melarat. Ini sekarang cerita terus sugih utangnya. Makin ada orang gede terus cerita kekayaan ini sambat tok langsung larat deh. Loh, percaya apa gak sampai? Loh, iya, kakek ini. Jadi ini majelis fuqara. model itu misalnya ini menang model gayanya kayak orang suge sambat diimpak nyolong kotak impak gementer kabeh dengan itu oh medit-medit orang suge-suge medit-medit masa suge melarap apa yang disambungkan apa coba ini perlu kita jangkan kemudian dari sisi ilmu mari kita lihat kita buka surat Al-Isra surat ini bu 17 surat Al-Isra ayat 85 Allah jelaskan kepada manusia bahwa tidak beri ilmu kepada manusia kecuali sedikit ilmu yang diberikan. Jadi kalau kita menyembuhkan ilmu, ilmu tentang apa? Termasuk saya bicara di hadapan panjenengan bukan lebih pintar dari panjenengan buhotan, bukan kode mau, kode belajar. Saya juga masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Ketika dia sembuhin nampak pak, cuma saya dapat tambahan, saya bisa ngomong dan ngomong. Jadi ngasih ngomong dan tetap kelakar. Makanya saya mewakili panjenengan untuk jelaskan satu materi. Bukan karena saya lebih ahli mboten, bukan karena lebih ilmu saya lebih luas mboten. Saya memang kudu belajar sih ya. Kita juga masih terbatas, pengetahuan kita juga masih terbatas. Mari kita lihat. Surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ketika bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Insyaallah. Bon. Ini penjelasan yang kedua, yaitu salim min sifatil kibr, selamat dari sifat-sifat kesombongan. Dan juga sifat-sifat yang lain seperti apa? Al-hasad. Bersikap diri kita dari hasad. Ya. Kemudian apa? Serakah. Sifat khirs, serakah kepada dunia, rakus terhadap dunia. Itu termasuk sifat-sifat yang tercela. Kemudian apalagi minan nifaq, dari sifat-sifat kemunafikan, ini lebih halus lagi, Pak. Dan kita wajib mengenali tentang sifat-sifat nifaq itu. Kemudian apa lagi? Minar riya, dari penyakit riya, suka pamer. Tuh, bubu yang suka selfie-selfie, hati-hati dikurangi. Membaca itu pakai ayun, selfie-selfie balik-balik. Dan kalau anda cantik benar kan di selfie kan dikenalkan orang lain, aku enggak ambil fitnah. Sudah kurangi kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik itu dikurangi. Itu tidak baik, Bu. Jangan balik-balik mejen dengan kamera, muka bosan. Ada banyak begitu? Hah? Banyak. Mari bapak-bapak coba dicek HP-nya istrinya itu, foto balik-balik orang. Cek, ujungnya. Terus dikandangi kena? Kena. Ngadang-ngadang. Nah kalau kandang ini unge, ya terus. Alah iya, bu, sama yang kota, foto itu gak bosen lah. Jadi foto ya harus ikut-ikut wajah. Itu tidak kenapa? Karena nanti menyeret kepada sifat-sifat yang tidak baik. Ini termasuk sifat ar-radha'il, termasuk sifat-sifat yang tercela, tinggalkan. Tinggalkan. Karena ini mengerikan, hasilnya nanti mengerikan itu. ya. Tuh. Kemudian apa di antara sifat curang? Ini masuk sifat-sifat yang harus dijauhi. Terutama tiga sifat yang paling mendasar yang harus kita mati-matian membersihkan. Satu dari kesombongan, dua dari sifat hasad, tiga dari sifat tamak. Terutama tiga sifat yang wajib dibersihkan sebersih-bersihnya. Kenapa? Tiga sifat ini merupakan sumber semua dosa. Ya, tiga sifat tercela ini merupakan sumber dari segala dosa. Kesombongan, tamak, hasad. Ini tiga dosa pemula. Sebelum ada maksiat-maksiat yang lain, tiga dosa ini yang mengawali manusia berbuat dosa. Satu sombong, pelakunya iblis. Makanya dia tolak kebenaran karena kesombongan. Yang kedua rakus, dilakukan oleh Nabi Adam, gak puas dengan rezeki yang diberikan Allah, akhirnya memakan pohon yang terlarang karena gak puas dengan pemberian Allah, akhirnya diusir dari surga. Itu gara-gara tamak. Yang ketiga hasad, terjadinya pembunuhan pertama kali, pertumpahan pertama kali terjadi, pertumpahan darah pertama kali. Dan itu belum banyak orang, hasad sudah muncul. Lu apalagi banyak manusia begini. Bersihkan ini tiga dosa pemula sebelum dosa-dosa yang lain terjadi. Ini harus kita bersihkan dari perkara-perkara tersebut. Kemudian apa lagi? Salimu minas syahwat. Ya, dibersihkan dari apa? Syahwat-syahwat. Nah, kecondongan-kecondongan kepada hal-hal yang menyenangkan itu dikendalikan, Pak, dikendalikan. Ya. Dikendalikan. Hidup kuliner dikendalikan. Bukan tak boleh, bukan apa. Tapi tak pendingin orang warung ini. Kecuali kalau ibu-ibu tak punya kompor. Ya. Jadi biasakan hal seperti ini. Kemudian apa? Al-bukhl, sifat kikir. Ini sifat-sifat tercela dan efeknya itu luas soalnya. Yang kami sebutkan tadi itu sifat-sifat tercela yang efek sampingnya itu sangat luas kerusakannya. Efek sampingnya sangat luas. Nah, ini yang dimaksud dengan qalbun salim. Kemudian apa lagi? Salim minasyubuhat. Bersih dari syubhat, kerancuan di dalam memahami agama. Kerancuan di dalam memahami agama. Nah, sehingga pada puncaknya, pada puncak kebersihan hati itu meliputi lima hal. Puncak, ya, puncak dari kebersihan hati itu meliputi lima hal. Yang pertama adalah salimu minasyir diddu at-tauhid. Ini puncak kebersihannya itu pada lima hal. Ini intinya di sana. Ya, yang pertama apa? Selamat dari kesirikan, lawan dari tauhid. Yang pertama. Yang kedua adalah salimu minal bid'ah diddu bisunnah, lawan daripada sunnah. Dibersihkan lagi hal-hal yang kurang pas, ibadah-ibadah yang gak disyariatkan gak usah dilakukan. Wong melakoni sing wis disyariatkan itu lupa harus kewalahan jenengan. Lho gimana? Ayo pengin salat sunnah apa sampeyan ayo. Sambil bawa kau di kafe sudah, masya Allah jenengan luar biasa sudah sibuk kita. Wong sing di sunnah ni, aku kata betila kau kok gaya nanti kan begini. Teng gaya dewi terus balik di siang mau dewi. Jadi sambil kita sompol. Mana ni kan? Gaya dewi terus balik kalau di siang mau dewi terus kita sompol sejak ini. Mana? Ayo song gawe dhewe terus barek disiap-siap karo dhewe, keutamaan disiap karo dhewe. Niku piye? Kalau ada riwayatnya, kalau itu agama pasti ada riwayat. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Al-isnad huwa ad-din. Sanad itu merupakan bagian dari agama. Sanad itu merupakan bagian dari agama, itu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kok dikatakan demikian? Sebab kalau agama enggak pakai sanad, semua orang nanti pakai hadis sendiri-sendiri, Pak. Ayo, saya punya potensi buat hadis, riwayat itu pokoknya yang mas percaya pun aku percaya. Aku ingin temui kebun di hadis ini. Kan tidak ada sanad, soalnya siapa yang tidak bisa membuat nanti? Tapi banyak sekarang, ya dalil-dalil yang tidak jelas asal usulnya dibuat-buat, dimasuk-masukkan, dipaksok-paksok untuk diterima dan diakui sebagai ada. Nah, itu sekarang marak-marak sekali. Ya, na'udzubillah misyaridari. Na'udzubillah misyaridari. Bunya, jadi yang kedua ini apa? Salimu minal bid'ah diddu bisunah. Kemudian yang ketiga adalah salimu minal syahwat. Ini kesimpulan akhir dari qalbun salim ini. Dari qalbun, yaitu bersih atau selamat dari syahwat. Ikhtilaful amr, syahwat yang menyelisihi perintah. Syahwat yang menyelisihi perintah. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, salimu minal ghaflah, ya selamat dari kelalaian. Jangan sampai kita menjadi orang yang lengah, yang lalai. Sehingga ciri-ciri orang lalai itu menghabiskan waktu-waktunya tidak ada manfaatnya. Awas, yang terlena dengan waktu-waktu digunakan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Ibu-ibu yang ashabus sinetron, ya, tinggalkan, kurangi, perangi hati Anda. Itu gak menyelamatkan kita, menjadi kita orang-orang lalai. Masuk dunia-dunia buatan cerita-cerita apa fiktif, kisah-kisah fiktif, persoalan-persoalan fiktif yang dibuat-buat manusia dihadirkan, lalu jenengan nangis, mereka nangis, jenengan nangis. Mereka nangis dulinan, jenengan nangis ini tak tenangan. Jadi sama itu pinter kok, gitu. Lagi apa? Itu banyak istri-istri kita itu nangis sini. Nangisnya itu dulinan mau dikongkong sutradara itu. Nah sampai nangis ya, tenangan, ya gak kenal sama itu. Itu makanya sakit jiwa ibu-ibu nanti. Ayo teruskan, kalau gak tersakit jiwa jenengan. Lalu sesing tapi istri sampai nangis itu lho bolong nih. Apa waduh itu kan, itu tulinan. Tulinan apa Bapak Ibu? Jenengan sadar gak sih? Sinetron itu tulinan, itu jenengan sadar Bapak kan? Bapak kan? Kemes saya ya. Nah ini kan mainan, dan Pak, saya pernah Pak pelipang sih. Tak panggil-panggil gak ada. Nah, ini ada apa namanya? Sinetron di situ nyala itu, film Korea atau apa itu. Pangsit bu, nggak ada. Pangsit, ternyata di bawah meja orangnya. Oh, kok mas nggak sih lu kaget? Nangis lu, kenapa kok bu ngapun ten ngapun ten? Lu sinetron ya Allah. Nih tuh mas, lu sinetron nangis lu lah. Terus sambil sapi teng, kok mini campur mata yang mata saya nangisin ya. Allah, kayak begini wanita wanita. Makanya kacau kayak kematian. Di kompon ini ngambil kayak ini ngambil pemahaman ini. Karena jiwanya kosong dengan ilmu. Karena ditimpa oleh kelak. Lah ini tugas panjenengan kali kula Pak Sakti. Ngajari teman-teman supaya mau ngaji. Ajak teman-teman yang gak ngaji itu supaya mau ngaji. Ini obat kelalaian. Gak ada lain kecuali ilmu, gak ada lain kecuali nasihat. Nasihat, obat paling bicara, nasihat sudah. Makanya ajak teman-teman kerja, teman-teman kantor, teman-teman kuliah, ya. ajak dengan cara yang baik supaya mau belajar. Ini penyakit yang mengerikan. Kata saya sudes, ini penyakit yang banyak memakan korban. Hari ini, terutama hari itu banyak kelalaian. Ya, masya Allah, ditimpa kelalaian, bermain-main terus dalam kehidupan dunia, sedangkan kematian sedang menanti. Ya, lalu diajak kebaikan nanti, besok terus sampai kematian tiba. Jaya, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Kemudian, jadi yang keempat adalah selamat dari apa? Kelalaian, ditu binti kelaman daripada zikir. Kemudian yang kelima, puncak dari semua keselamatan adalah salimun minan nafsil, minan nafs, ya, selamat dari hawa nafsu, selamat dari hawa nafsu. Nah, ini di antara perkara-perkara yang harus kita selamatkan dalam hati kita ini, dalam masalah hati kita ini. Nah, ada pun di antara tanda-tanda qalbun salim. Apa tanda-tanda hati yang selamat? Tanda-tanda hati itu bersih, tanda-tanda hati itu sehat adalah lahirnya rasa suka kepada hal-hal yang disukai oleh Allah. Ini pertama tanda-tanda hati kula bersama itu sehat. Tanda-tanda hati kita selamat adalah hati kita menyukai, hati kita senang kepada perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Nah, coba dievaluasi sekarang, apa hati kita sudah benar contoh ke sana. Jadi kalau ada hal-hal yang dicintai Allah, ada hal yang dicintai oleh Nabi, hati kita pun segera bergerak untuk mencintainya dan melakukan amal tersebut. Maka kalau iya, itu merupakan tanda-tanda bahwa hati kita itu sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara tanda-tanda hati yang selamat, di antara tanda-tanda qalbun salim adalah hati itu menggerakkan pemiliknya. Hati itu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Taubat, selalu taubat. Inabah, arrujuk. Ya, kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya. Beristighfar kepadanya, bertobat kepadanya, dan bergantung kepadanya. Maka coba kita lihat apakah kita termasuk orang-orang yang sangat mencintai tobat, mencintai istighfar, lalu mengikuti jalan orang-orang yang bertobat kepada Allah, kembali-kembali kepada Allah. Ar-rujuk minal maksiat ila ta'ah, kembali dari maksiat menuju ketaatan. Begitu kita tahu, oh ini salah, segera istighfar. Begitu sadar, oh ini keliru, segera istighfar. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 135. Surat Al-Imran 100 berapa? 35. Ketika Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hati yang bersih, ya, qalbun salim, adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa huwa wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Masya Allah, ini lah. Jadi sifat-sifat orang yang hatinya sehat, tanda-tanda orang yang hatinya selamat itu, apabila dia menyadari telah berbuat salah, apabila dia menyadari berbuat keliru, segera dia ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melanjutkan perbuatan yang tadi dia lakukan. Itu tanda-tanda hati yang selamat. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang kedua, hati yang selalu kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan bertobat kepada Allah. Makanya lisan-lisan kita terus dibiasakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, dibiasakan aja dengan saya ini, setiap, hampir setiap hari itu ada kesalahan di sana. Hampir setiap hari. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda hati yang selamat adalah, ya, mulazimatu adzikrillah ta'ala, hati yang tidak pernah putus dari zikir kepada Allah. Hati yang bersambung terus ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak pernah terputus untuk zikir kepada Allah ta'ala. Perlu saya jelaskan, makna zikir ini luas. Hanya bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, bukan hanya kalimat thayyibah, bukan hanya kalimat tahmid, bukan sekedar bacaan takbir dan. Ketaatan itu bagian dari zikir. Jelas? Mentaati perintah Allah, menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba, itu masuk dari kategori zikir. Kategori zikir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'id Ibnu Jubair, beliau mengatakan, hakikat zikir, apa yang dikatakan zikir? Adzikr wa ta'atullah. Apa kan? Hakikat zikir itu adalah apa? Taat kepada Allah. Lalu dia mengatakan, faman atau Allah faqad dzakara Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, berarti dia sedang zikir kepada Allah. Ya. Waman laisa yuta'at, waman lam, dan barang siapa yang tidak mentaati Allah, barang siapa yang tidak mentaati Allah, falaisa bidzakir, dia bukan orang yang berzikir kepada Allah. Walaupun wa in aktharat tilawatil tasbih, walaupun dia banyak membaca tasbih, tapi kalau tidak mentaati perintah Allah, maka dia bukan termasuk orang yang berzikir. Maksudnya apa ya? Bukankah baca tasbih itu zikir, Ustaz? Kok nanti jenengan katakan, ini perkataan Imam Sa'id bin Jubair, dia mengatakan, kalau orang itu bermaksiat, itu tidak kalau dia tidak mentaati Allah, maka dia bukan orang yang berzikir, walaupun dia banyak membaca tasbih. Sekarang begini, ada enggak orang suka baca tasbih tapi enggak sholat lima waktu? Itu bukan orang yang berzikir dia. Itu yang dimaksud. Jelas ini? Ada enggak orang baca kalimat tahlil tapi enggak tidak sholat lima waktu? Ada apa enggak? Enggak mempelajari Al-Quran? Ada apa enggak? Banyak. Maka dia tidak disebut sebagai orang yang berzikir, walaupun dia banyak baca tasbih. Karena dia meninggalkan kewajiban. Bagaimana yang wajib ditinggalkan, yang sudah diamalkan? Gimana ini? Yang benar itu yang wajib dulu, yang wajib dilakukan dulu. Seperti ibu jifat, itu wajib. Gak usah nunggu baca Quran lancar. Lu saya mau jifat, tapi saya baca Quran belum bisa. Ini gak urusannya dengan baca Quran. Ini urusan yang mendas. Ini loh. Urusan yang apa? Kepala Anda. Anda ini aurat. Ini gak ada hubungannya dengan bisa baca Quran atau enggak. Kalau wanita itu sudah balik kemudian berakal sehat, wajib kepalanya ditutup. Entah ini dengan pakai timba, pakai panci, ya silahkan. Seperti rambutnya banget ketika, kenapa? Wajib ditutup. Ngerti gak? Dari sampai suka jibatan ya lemah terus. Lucu ya lemah. Memakai jibat kok cianir. Wajib itu bukan budaya Arab. Yang ngomong budaya Arab ini Ustaz Tirotok Nahbur. Bukan mungkin setengah ngantuk atau gimana dia. Yang jelas gak benar dia. Dia bohong. Kalau ada Ustaz sekali berapapun lalu mengatakan saya tidak menemukan di dalam kitab-kitab tafsir, maka saksikan, kadzab. Dia pendusta. Dia pembohong. Ustaz tapi dia lulusan Mesir, pembohong. Dia jurusan tafsir pembohong. Dia profesor pembohong. Berarti profesornya pembohong dia. Pembohongnya profesor. Apa dia? Siapa saja lah. Kalau dia mengatakan saya tidak temukan dalam tafsir, tapi dia pembohong. Kadar dia. Kenapa? Kita tidak tafsir soalnya. Dia enggak jujur, dia ngomong, dia pembohong. Entah apa maksudnya, yang jelas dia enggak benar. Apapun alasannya, enggak benar dia ngomong tadi. Kalau ulama empat itu mengatakan wajib itu, ulama empat. Nah, dia ini mengikuti madhab siapa dia, benar. Apalagi kalau madhab Syafi'iyah tambah kenceng tuh, wajan itu bukan politik kelihatan, bledes, tutup bledes, hanya tinggal satu lubang itu madhab Imam Syafi'i. Ayo senang gak langsung mengatakan Imam Syafi'i motor Syafi'i kok diler sak ndas-ndas ini. Iya. Atau Syafi'i Ma'arif. Oh enggak. Benar, coba dibuka fikihnya. Ayo dibuka fikihnya. Tafsir-tafsir para ulama. Enggak usah tafsir yang besar, tafsir jalan lain. Bukan jalan lain. Jalan lain, ojok jalan lain aja. Itu tafsir tertipis di pondok pesantren, tertipis. Itu sudah jelasnya tentang wajibnya hijab, bahkan hijab itu diwajibkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Cukup dilalah atau dilalah. Ada ulama ahli tafsir, katanya alumni Mesir, jurusan tafsir mengatakan jilbab cadar itu tidak wajib. Nah kalau tidak wajibnya cadar mungkin ada khilaf ulama memang. Tapi jilbab tidak ada khilaf, tidak ada khilaf. Imam empat itu wajib semua. Nanti ya cuma kalau nanti ada terpaksa dari ibu yang sudah dewasa kok belum pakai hijab ya kita khusnudon mungkin belum balik gitu ya. Kita khusnudon aja, jangan suudon. Ya, mungkin beliau belum. Jadi doakan aja, mudah-mudahan segera. Dan terus ngomong macam itu jelas pembohongnya, nggak betul jujur lah. Wallahi saya berani bersumpah, nggak jujur dia. Wah hadis-hadis susah pirang-pirang jelasan masalah itu. Ya. Tafsir surat An-Nur, tafsir surat Az-Zab jelas itu. Gamblang tentriku. Tentunya. Nah. Tuh tanda-tanda hati yang selamat. Yang ketiga apa tadi? Hati yang tidak pernah putus ingat kepada Allah. Nah jadi kesimpulan dikit tadi apa Pak? Hakikat dikit itu adalah mentaati Allah. Jadi kalau orang tidak mentaati Allah artinya tidak mentaati perintah yang wajib, lalu diamalkan amalan sunnah, dia termasuk bukan orang yang dikit. Bagaimana yang wajib ditinggalkan yang sudah diamalkan? Kualik. Berpakaian itu Pak, berpakaian begini. Das itu tambahan. Yang penting sama pakai baju dulu. Gitu. Oh, gak kelamin pakai das ini. Wah. Jelas. Coba enggak percaya aku. Ini sedikit dengan ciri-ciri. Saat ini ku jadi diwala-wala aku memiliki saya rusak. Sengaja ada unsur kesengajaan mulak balik syariat ini. Diputer-puter ya, dibolak-balik yang mulai mengikuti sunnah, dikasih julan-julan yang tak bagus, kasih istilah-istilah yang jelek, yang serem, supaya orang menjauhi. Dan itu trik yang dipakai oleh syaitan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Itu trik dari syaitan. Berikutnya, sebentar ya, ini tak lanjutkan dulu poin ketiga tadi. Jadi yang dimaksud tidak putus dengan zikir kepada Allah tadi itu bukan hanya kalimat-kalimat thayyibah. Kemarin ada kasus Pak, soalnya ini minta jelaskan, Ustaz gimana menyikapi suami kalau kita sapa itu suami ini sedang sibuk zikir. Jadi ketika kami tanya gitu ya Pak di rumah itu, Pak ini, aku ini sedang zikir. Jadi si istrinya akhirnya serba salah. Iki tak sopok, kok gak mau nyopok, khawatir suaminya sedang zikir. Nah ini perlu dijelaskan, makanya perlu dijelaskan. Hubungan kita, ibadah kita dengan Allah itu tidak sama dengan malaikat, Pak. Jelas? Ibadah yang di Allah berikan kepada manusia itu tidak sama dengan cara ibadahnya para malaikat. Para malaikat ibadahnya gak ada kaitannya dengan manusia. Malaikat diberikan beban ibadah itu murni langsung berhubungan kepada Allah, hanya kepada Allah. Tidak ada interaksinya dengan manusia. Kita tidak sama dengan para malaikat. Ibadah kita itu ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya dengan manusia. Seperti anak kepada orang tua, istri kepada suami, atau sebenarnya suami kepada istri. Ini ibadah yang kita lakukan. Jelas ya, sehingga dalam hal ini ya sampai harus dipenuhi dengan pikir terus pikir kalimat ini. Contoh ibu baca Quran terus suaminya nanya, "Dek, sampai nulis masuk huruf Bismillahirrahmanirrahim." Ini masalah. Nah ini takut lisannya terputus dari pikir. Aku ini sedang pikir ya, ojo diganggu. Atau sebaliknya, suami istri lagi manggil suami ya waktunya belajar, terus dia baca dikir, tapi kita dikir jadi putus. Ini rusak ibadah kalau begini modelnya. Jelas ini? Makanya ada sebagian kaum muslimin yang salah mengartikan ibadah. Akhirnya apa? Sobo masjid terus. Ada apa enggak begitu? Ada apa enggak begitu? Ini kesalahan di dalam memahami makna ibadah. Jadi ibadah dalam Islam itu luas maknanya. Membantu istri di rumah itu ibadah. Meringankan beban istri di rumah itu ibadah. Mencari rezeki itu ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga itu ibadah. Untuk membantu menanggung beban-beban orang tua, ya nambah utangnya orang tua, itu ibadah yang mulia. Ya enggak bisa hanya kemudian dibilangin sholat duha, sholat sunnah di masjid, itikaf di masjid, itu ibadah memang. Tapi bukan hanya itu mana ibadah. Kalau ibadah diartikan hanya ritualitas kepada Allah Ta'ala, ini memandulkan makna ibadah. Saya ketibaan ini saya jelaskan karena pengertian ketiga tadi, pengertian dari apa tadi? Makna zikir kepada Allah itu adalah selalu zikir kepada Allah, tidak putus ingat kepada Allah. Itu bukan berarti tidak interaksi kepada sesama manusia, bukan begitu. Karena interaksi kepada manusia bagian daripada ibadah, dan ibadah masuk dalam kategori zikir. Paham ini? Kemudian yang keempat, tanda-tanda akan qalbun salim, hati itu bersih. Apa tanda-tanda yang keempat? Tanda-tanda yang keempat adalah ijtinabu anisyarri wal ma'asi wadunur, berusaha untuk menjauhkan diri. Berusaha untuk menjauhkan diri ya minasyarri, dari keburukan-keburukan. Mingkulli syarri wa dunu, dan segala bentuk dosa. wal ma'as dan segala bentuk kemaksiatan. Ini tanda-tanda hati itu bersih. Hatinya menghindar. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, dia berusaha memalingkan wajahnya. Dia menghindari perkara tersebut, jangan sampai masuk di dalamnya. Ini tanda-tanda apa? Hati yang bersih. Sampai kalau dia bertemu dengan suatu kaum yang melakukan perbuatan sia-sia, dia pun tinggalkan tempat tersebut. Ini bukan maksiat, sia-sia saja. Mubah, cuma gak ada manfaatnya. Dia tinggalkan. Itu ciri-cirinya hati yang selamat. Bukan malah nimbrung di situ, malah itikaf di tempat itu. Nah, seperti bapak-bapak satu misal, ada nggak masih suka ngopi berjam-jam di sana, ya? Tumak lima. Ini nggak benar. Ya, hindari tempat-tempat. Coba kita lihat bagaimana Allah sebutkan sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat ibadur rahman. Bagaimana Allah jelaskan sifat-sifat ibadur rahman? Kita lihat surat 25. Surat 25 ayat 72. Ayat 72. Bagaimana tanda-tanda ibadur rahman, sifat-sifat ibadur rahman? والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Masyaallah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan suatu perbuatan yang sia-sia, itu tanda-tanda min alamat qalbun sahih, di antara tanda-tanda hati yang bersih. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima adalah dia merasakan sakit, merasakan kehilangan, merasakan kesedihan. Ya. Apabila luput dari amal-amal hariannya. Dari zikir-zikir hariannya, dari wirid-wirid hariannya. Jadi kalau ada amalan harian itu ada yang hilang, dia merasa sedih. Itu tanda-tanda hati yang selamat. Nah, persoalannya adalah apakah kita sudah punya agenda amalan harian yang sudah kita tetapkan, tidak pernah kita tinggalkan. Nah, ini makanya kita harus ada manajemen ibadah ini, Pak. Jadi harus ada ibadah-ibadah harian yang terus dilakukan setiap hari, tidak pernah ditinggalkan. Dan ini kalau Bapak Ibu tahu kerjasama, itu bisa jalan, Pak. Contoh disepakati, pokoknya dari mulai jam 3:30 malam, ya, sampai setelah subuh, ini waktu untuk Allah saja. Artinya khusus istiqomahnya untuk zikir kepada Allah. Dari mulai 2:30 malam sampai setelah selesai subuh. Agendanya apa? Ya mulai, kemudian zikir, kemudian dilanjut dengan zikir, doa dan macam-macam. Dilanjut dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu zikir setelah sholat subuh. Setelah itu zikir tapi tetap. Setelah itu baca Al-Quran. Sudah, ini tidak boleh diganggu apapun. Sudah punya agenda. Halo. Hah? Masa Allah. Kok ini kok besok kan jenengan bisa siapkan dari mulai awal. Ayo, sing lanang-lanang itu sama cemas-cemas ya. Nek anget gak sarapan kuwi anjane. Makanya saya bilang apa? Ta'awun. Napa ta'awun itu? Kerja sama bisa kita jalani ini. Kenapa? Saya pikir aku juga sarapan. Saya sarapan, Bu. Ditotok. Ya gitu loh. Saya punya anak sekolah pagi-pagi nih ya. Anak saya yo urip yo makan sego barat. Kata cas sampai baterai ngora. Alasan apa? Sama kesibukannya sama. Tapi bisa karena Pak ada skala prior. Itu masalahnya. Dia sarapan juga lengkap-lengkap menenang. Karena kerupuk itu menulis tolator menderita. Mana kerupuk menderita ini dulu. Tadi mau nanya tuh, saya macam-macam salah. Masalah apa yang saya sedih? Nggak, saya ngomong begini ada tipe-tipe suami ya. Nek mangan iku kudu apa? Kudu lengkap. Gak usah lah. Oh, jadi gengi simpel itu. Ayo mangan kayak apa? Mikir iku sih sederhana itu. Oh, ngapun tak ada elak contohnya. Supaya apa simpel kita sederhana. Kok cilik betul sampean ngono lho. Wong mangan iku sing penting iso isin ngono lho. Lha iya lah. Sampe mikir yo apa sih? Mikir yo apa sih sampean ini? Terus itu aja lah. Nanti kalau pola pikir kita sederhana begitu, maka persoalan itu jadi sederhana, mudah lah, bisa. Terus HP kok aneh di selesai, pokoknya selesai sholat subuh, dikir sholat subuh, kemudian dikir pagi petang, kemudian nanti baca Al-Qur'an, nanti baru buka HP. Wis aja buka disentuh HP khusus untuk Allah. Bisa enggak dari itu? Nah, nanti kalau kita sudah rutin terus infak, pastikan infak. Walaupun cuma 1.000-2.000 punya kaleng harian di rumah, sudah punya belum? Ayo buat suki-suki infak ya anak-anak mesti sampai tak cocok belas sampai model belas gak cocok belas menang penampilan hati Cino model tak suki melarat infak melarat iya gak izin penampilan gak izin kira-kira sampai astagfirullah ngapun tengkal kasar ya ngapun. Nah kami ini gak sadar-sadar sini. Iya, kayak contoh iya. Itu luar biasa dahsyatnya infak itu. Kita gak kepingin didoakan malaikat setiap pagi. Caranya begini, infak. Gak usah banyak-banyak 20.000, 2.000, 5.000, 10.000, Masya Allah. Dan gak akan miskin kan. Gak akan miskin kan jatuh kemiskinan ketika infak itu. Ada ikhwan kita itu minimal 50 ribu per hari. Di rumah itu ada 5 kali yang terus. Dan kerjanya gak senang, ya. Biasa-biasa. Tapi luar biasa, saya terus terang kagum dengan beliau. Dan bayang, saya banyak belajar dengan beliau. Gak punya mobil, bayang. Sampai punya mobil, Masya Allah. Lagi ke kota, ya. Sudah korang harap gak cocok dengan model HP Cino. Ayo di badanmu gak ikut buran sampai ini kok tanya apa sampai. Jadi kalau nanti sudah punya amalan rutin ini hilang satu, itu terasa lah. Ya Allah jangan pikirku ini infakku belum terasa karena kita punya amalan. Nah kalau gak punya hilang gak ngerti sampai. Apa sih hilang? Hari ini amal kita yang hilang apa? Gak ngerti karena gak punya. Sampai berapa kita hidup seperti ini gak tertata begini? Marah dibuatnya. Gak ada manajemen. Gak ada segala prioritas. Sehingga banyak amalan-amalan hilang gak ngerti karena gak ada satunya. Tapi amal ulama itu kalau kehilangan satu zikirnya, satu wiridnya itu sedih lah. Ada wirid yang belum aku baca. Sedih, ada yang tahu. Hilang satu itu terasa dia. Nah itu tanda-tanda oh. Di antara tanda-tanda hati yang selamat. Apabila luput dari salah satu amal hariannya, dia merasa kehilangan, dia merasa kesedihan. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, asyuku bilqa'illahi azza wa jal. Ya, asyuku bilqa'i Allah azza wa jal. Apa? Dia selalu rindu ingin bertemu dengan Allah. Sehingga kalau ada waktu-waktu ibadah, waktu-waktu sholat seperti membaca Quran, hatinya sudah berbahagia. Kenapa? Itulah saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, apa yang dirasakan orang yang sedang jatuh cinta? Apa? Ingin ketemu dengan yang? Apa? Nah, itu tanda-tanda hatinya jatuh cinta. Bagaimana orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak kepingin kerinduan untuk bertemu dengan Allah? Coba kita evaluasi hari ini, kita dandani hari ini. Betulkah kita selalu rindu untuk bertemu dengan Allah, berdialog dengannya, berkomunikasi dengannya, dan kalau ada masa ketemu itu ada kebahagiaan? Kalau enggak, maka pertanyaan, betulkah kita mencintai Allah? Para pecinta itu saat yang paling bahagia kapan? Para pecinta yang paling saat yang paling bahagia kapan? Saat ketemu dengan yang dicintai. Enggak ada waktu yang paling nikmat kecuali bertemu dengan sang kekasih. Nah, begitu. Dimanapun ketika ketemu dengan itu nikmat. Dimanapun ketemu, dimanapun, bahkan kalau perlu duduk di tempat sampah pun aromanya hilang. Karena dikalahkan dengan rasa cintanya itu. Rasa cinta itu bisa menggerus semua perasaan, merubah segala cara pandang. Itu rasa cinta. Panas jadi dingin. Kenapa? Karena jatuh cinta. Ya gitu. Ya. Perjalanan jauh jadi terasa dekat. Kenapa? Karena perjalanan penuh dengan cinta. Itu dirasakan para bonek mania ini. Dirasakan mereka. Masa pecinta ilmu kalah dari mereka? Kan ditulis itu untuk ini. Satu, nyali, wani, munu. Sama tulisannya apa? Udah apa? Nah, dari sini kita. Makanya lemes tau. Ngaji atau titik, lemes. Ngaji capek titik, lemes. Itu jadinya. Hati cino. Apa ini? Kita kalah dengan para pecinta maksiat. Antum tahu pecinta-pecinta musik itu? Masya Allah. Di Gor itu pernah ada karnaval Sleng. Tahu Sleng? Sleng, tahu Sleng? Grup band. Serem itu. Allah. Antum tahu Slengker-slengker namanya itu dari Ngawi, dari Pacitan, dari itu satu minggu sebelum acara dimulai itu sudah wukuf. Wukuf di sana. Sudah apa? Bikin apa? Kemah, lu benar itu demi Allah itu jadi. Ditulis selain kermania mana gitu kan? Ya Allah, saya ngeten cemburu Pak Rusa. Mana pada guru ini? Oke, mana pecinta ilmu? Dan mereka dibilang ini gantol, Pak. Gak punya kendaraan. Kalau kita kan udur syar'i. Ayo, karena kendaraan usaha gantol rono. Yakin rono. Sumpah wallahi cikr. Rono. Kalah, makanya kalah kebenaran dengan kebatilan. Di sini diungkapkan sudah. Mana kecintaan kita kepada para kekasih? Begitu menjelang waktu dhuhur, ini kan saat pertemuan dengan kekasih. Kenapa tidak bergegas? Di mana rasa rindu dengan kecintaanmu kepada Allah? Terbukti di sini kita belum mencintai Allah dengan benar. Dan ini bentuk kotornya hati kita. Ngapunten sangat, ini bentuk kotornya hati kita. Orang kalau mencintai itu Pak dengar akan datang, itu gimana? Sudah senang ada kesiapan. Mana kesiapan kita menyambut waktu dhuhur? Menyambut waktu asal, masya Allah, sebentar lagi kita senang kita mau bertemu dengan Allah. Disiapkan waktunya, disiapkan badannya, disiapkan penampilannya, disiapkan, dilatih itu. Ini tanda-tanda apa? Hati yang selamat. Ada hati yang selalu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan satu persatu di dalam kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membenahi iman kita, menjaga ketakwaan kita dengan segala bentuk terbatasan kita, Pak, ya. Harus kita akui banyak hal yang kurang pada diri kita, banyak hal yang salah yang harus kita perbaiki, ya. Dan kita ke depan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar keislaman dan keimanan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu mohon kepada Allah Ta'ala kan kebaikan-kebaikan kita supaya diberikan tambahan-tambahan oleh Allah Ta'ala. Seperti doa Nabi, doanya sahabat Ibnu Mas'ud. Gimana doanya sahabat Ibnu Mas'ud? Allahumma zidni ilman nafi'a wa yaqinan sahihan wa fiqhan wa yaqinan wa fiqhan. Itu doa sahabat Ibnu Mas'ud. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa yaqinan wa fiqhah. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, tambahkan kepadaku keyakinan dan pemahaman. Sudah apa? Gimana tadi? Allahumma zidna ilman nafi'ah wa yaqinan wa fiqhah. Itu doanya sahabat ini bermaksud minta ditambahkan terus oleh Allah akan kebaikan kebaikannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, siang ini, mudah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga apabila ada hal-hal yang salah dari ucapan-ucapan saya atau mungkin menyinggung perasaan panjenengan yang gak cocok, ya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Hanya sangat ingin ada perkembangan, peningkatan pada keagamaan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Tidak bermaksud sama sekali diperdakan banyak dengan tidak, sama sekali tidak. Karena kita duduk bersama di sini adalah untuk belajar memperbaiki diri bersama-sama. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan sisa umur yang masih ada ini semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi yang akan datang kita akan membahas tentang keutamaan hati yang selamat. Apa keistimewaannya? Ya, keistimewaan atau hadiah istimewa bagi orang-orang yang memiliki qalbun salim. Insyaallah itu yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Semoga Allah ridhoi semua amal-amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanahu wa ta'ala wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.